Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini Allah Azza wa Jal masih memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita semua, kenikmatan Islam dan nikmat di atas Islam dan juga nikmat di atas sunnah yang selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu berada di atas istiqomahan di dalam sunnah dan di dalam Islam ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita pada malam hari ini akan melanjutkan fasal yang ketiga. Yaitu tentang mauqiful ummatil islamiyah minal mubtadi'ah wa manhaju ahli sunnati wal jama'ati fir raddi alaihim. Sikap dari umat Islam terhadap ahlul bid'ah dan manhaj ahli sunnati wal jama'ah di dalam membantah mereka. Bagaimana manhaj ahlus sunnah di dalam membantah mereka? Yang pertama, mauqif, sikap dari ahlus sunnati wal jamaah, sikap dari umat Islam terhadap ahlul bid'ah. Mazala ahlus sunnati wal jamaah yarudduna ala al-mubtadi'ah wa yunkiruna alaihim bid'ahum wa yamna'unahum min muzawalatiha wa ilaika namadhiju min dhalik. Ahlus sunnati wal jamaah senantiasa mereka bersikap berseberangan dengan ahlul bidah. Mereka membantah kemungkaran-kemungkaran dan kesesatan mereka, dan mereka mengingkari kebid'ahan mereka dan melarang sahabat-sahabatnya, murid-muridnya agar tidak bergaul dengan mereka karena yang seperti ini akan merusak agama dan akidahnya dan akan merusak manhajnya. Barakallahu fikum. Datang kepada seseorang, kepada Imam Malik, barakallahu fikum, dan dia pun menyampaikan, seorang ahlul kalam, kepada seorang imam sunnah ini, dia mengatakan, "Naam, saya ingin menyampaikan sebuah hadis kepadamu, barakallahu fikum." Tapi imam ini pun tidak mau dan enggan untuk mendengarkan satu hadis pun darinya. Dan banyak sekali contoh-contoh seperti ini, ikhwani fiddin. Naam, mereka sangat berhati-hati dari bergaul terhadap ahlul bid'ah. Tujuannya apa? Agar akidah dan manhaj mereka itu selamat. Agar akidah, terutama manhaj mereka itu tidak tergelincir dan terjatuh sebagaimana ahlul bid'ah. Dan banyak sekali contoh-contoh dan kejadian-kejadian bagaimana seorang sunni, bahkan seorang ulama, seorang muhaddits, akibat bermudah-mudahan di dalam bergaul terhadap ahlul bid'ah, mereka terjatuh dan tergelincir. Pernah kita sebutkan Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani yang dikatakan tidak ada seorang alim pun, seorang muhaddits yang lebih banyak didatangi oleh para muhaddithin guna mengambil hadith darinya seperti para muhaddithin datang kepada Imam Abdul Razak As-San'ani. Nah, bahkan Al-Imam Ahmad pun pernah datang ke sana. Al-Imam Al-Bukhari berniat datang ke sana, akan tetapi di perjalanan beliau mendengar kabar tentang meninggalnya Al-Imam Abdul Razak As-San'ani, maka beliau pun barakallahu fikum tidak mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dan menimba hadis dari Al-Imam Abdul Razak ini. Pernah diriwayatkan bahwa barakallahu fikum beliau ini di akhir beliau ini pernah tergelincir dalam suatu permasalahan, yaitu akidah at-tasyayyu'. Naam, akidah yang mendahulukan Ali daripada Utsman, padahal ahlu sunnati wal jamaah barakallahu fikum mengatakan bahwa Utsman afdal min Ali. Utsman afdal min Ali. Akidah tasyayyu' di antara akidahnya adalah tafdil Ali ala Utsman. Lebih mengedepankan Ali terhadap Utsman, walaupun mereka berdua adalah sahabat yang mulia. Tapi bagi ahlu sunnati wal jamaah, bahwa yang paling mulia di antara sahabat Nabi yang pertama adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ternyata ikhwani fiddin, semua ini adalah akibat dia bergaul dan berteman dengan seorang yang mubtadi', yang memiliki akidah tasyayyu', sehingga dia pun ikut tergelincir di dalam akidah tersebut. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian dalam hal ini. Wa ilaika namadziju min dzalik. Ini bagimu contoh-contoh dari sikap salaf terhadap ahlul bidah. An Umid Darda qala dakhala alayya Abu Darda mughdaban faqultu lahu malak faqala wallah ma'arifu fihim shay'an min amri Muhammadin illa annahum yusalluna jami'an. Dari Umud Darda dia berkata, Abu Darda datang kepadaku dalam keadaan dia marah. Maka saya pun bertanya kepadanya, ada apa? Kemudian beliau menjawab, wallah demi Allah, saya tidak tahu tentang mereka sedikit pun dari urusan atau dari syariat Nabi Muhammad, kecuali hanya mereka melakukan sholat saja. Hanya itu saja yang saya kenal dari keislaman dia, dari barakallahu fikum syariat Islam yang mereka amalkan. Barakallahu fikum. Sikap marah beliau terhadap seorang mubtadi' yang mengada-ngada di dalam agama Islam ini. Dari Umar bin Yahya, qala sami'tu abi yuhadditsu an abihi. Saya mendengar bapakku, yang mana bapakku ini menceritakan dari bapaknya lagi, yakni dari kakeknya. Qala kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud qabla salatil ghadah. Kami duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud sebelum salat, barakallahu fikum, sebelum salat zuhur. Fa idza kharaja masyaina ma'ahu ila al masjid. Apabila beliau keluar, maka kami pun berangkat bersamanya ke masjid. Ini salaf. Nah, tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun bersama dengan seorang alim. Para tabi'in betul-betul mengupayakan fursah, kesempatan di dalam berjumpa dengan para sahabat, terutama kibarus sahabah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud termasuk dari kibarus sahabah, termasuk di antara mufassirus sahabah barakallahu fikum, yang diakui oleh para sahabat. Naam, sampai ditunggu-tunggu untuk berangkat salat saja ditunggu, agar berangkat bersama, dari situ mereka bisa belajar terutama akhlak dari sahabat ini, ibadahnya, kezuhudannya, ketakwaannya, dan keilmuan dia barakallahu fikum. Apabila dia keluar berangkat ke masjid, maka kami pun berangkat ke masjid bersamanya. Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari, lalu datang kepada kami Abu Musa al-Asy'ari dan dia mengatakan, akhraja 'alaikum Abu Abdurrahman ba'du, qulna la, fajalasa ma'ana hatta kharaja. Apakah Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud sudah keluar? Naam, kami menjawab tidak. Naam. Karena ketika itu mereka masih menunggu. Fajalasa ma'ana hatta kharaja. Maka Abu Musa al-Asy'ari pun duduk bersama kami menunggu sampai Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumahnya. Falamma kharaja kumna ilaihi jami'an. Ketika dia keluar, kami pun berdiri. Naam. Barakallahu fikum, kami pun berdiri seluruhnya dan menujunya. Faqala Abu Abdurrahman. Maka berkata ketika itu Abu Musa al-Asy'ari, wahai Abu Abdurrahman, kunyah dari Abdullah bin Mas'ud, inni ra'aitu fil masjidi anifan amran ankartuhu walam ara walhamdulillahi illa khairan. Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya saya melihat di masjid tadi suatu perkara yang saya ingkari, maksudnya saya anggap aneh karena masih baru dan belum pernah saya lihat, belum saya kenal, ankartu, belum saya kenal. Walam ara walhamdulillah illa khairan, dan saya melihat dan tidak melihat kecuali hanya kebaikan dalam urusan tersebut. Nah, mereka, saya melihat walhamdulillah mereka melakukan kebaikan. Qala wa ma huwa? Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya, apa itu? Qala in ishta fasatarahu. Kalau engkau masih hidup maka engkau akan melihatnya. Faqala ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantadhiruna shalah fi kulli hilqatin rajulun wa fi aydihim hasa. Saya melihat di masjid sekelompok orang hilaqan, mereka duduk satu halaqah, mereka menunggu salat, dan setiap satu halaqah, jadi ada beberapa halaqah, ada beberapa lingkaran, enam, ada sekelompok orang, kelompok satu, kelompok dua, masing-masing di dalam satu halaqah atau satu lingkaran tersebut, enam, ada seseorang yang memimpin. Wa fi aydihim hasa, dan pada tangan mereka ada kerikil-kerikil. Fayaqul kabbiru mi'ah. Kemudian pemimpin yang berada dalam satu lingkaran tersebut mengatakan, kabbiru mi'ah, ayo bertakbirlah sebanyak 100 kali. Fayukabbiruna mi'atan, maka mereka pun bertakbir sebanyak 100 kali. Takbir 100 kali menggunakan kerikil, dipindah satu-satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian. Fayaqul, kemudian pemimpin tadi mengatakan, pemimpin halaqah tadi mengatakan, halilu mi'ah, ayo bertahlil 100 kali. Fayuhalliluna mi'atan, maka mereka pun bertahlil sebanyak 100 kali dengan cara yang sama. Fayaqul sabbihu mi'ah, fayusabbi'una mi'ah, ayo bertasbih 100 kali, maka mereka pun bertasbih 100 kali. Qala famadza qulta lahum, lalu apa yang kau katakan terhadap mereka? Faqala ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yika au intidhara amrika. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lalu apa yang kau katakan terhadap mereka? Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, saya tidak mengatakan apapun terhadap mereka karena saya menunggu pendapatmu atau menunggu perintahmu. Yani Abu Musa al-Asy'ari barakallahu fikum sangat mengutamakan pendapat dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, sangat menghargai pendapat Abdullah bin Mas'ud karena Abdullah bin Mas'ud diakui sebagai seorang alim. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa damanta lahum alla yadi'a min hasanatihim syai'un. Apakah engkau tidak memerintahkan kepada mereka agar mereka menghitung kesalahan-kesalahan mereka dan engkau jamin bagi mereka bahwa kebaikan-kebaikan mereka tidak akan tersia-siakan. Nah, tidak akan sia-sia. Semuanya itu terhitung dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru sebaiknya mereka itu menghitung kejelekan-kejelekan mereka. Nah, karena hasanat mereka insyaallah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tsumma madha wa madaina ma'ahu hatta ata halaqatan min tilkal hilaq fa waqafa 'alaihim fa qala. Kemudian beliau pun beranjak dan kami pun berangkat bersamanya sampai beliau mendatangi halaqah-halaqah tersebut. Halaqah-halaqah tersebut, dan beliau berdiri di hadapan mereka dan mengatakan, "Ma hadzal ladzi arakum tasnaun? Apa yang kalian lakukan ini? Dari apa yang saya lihat dari kalian perbuat?" Qalu ya Aba Abdurrahman, hasa na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih wa tahmid. Wahai Abu Abdurrahman, ini hanyalah kerikil yang kami menghitung dengan kerikil ini takbir, tahlil, dan tasbih, dan tahmid. Nah, dengan ini kami menghitung, kayak barakallahu fikum tasbih, butiran-butiran tasbih. Nah, tapi ini menggunakan kerikil-kerikil untuk bertasbih, bertahmid, dan barakallahu fikum bertakbir dan bertahlil. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka, fa'uddu sayyi'atikum, maka alangkah baiknya kalian menghitung kejelekan-kejelekan kalian. Fa'ana dhaminun an la yadhi'a min hasanatikum syai'un, maka hendaknya kalian menghitung kejelekan-kejelekan kalian, maka saya akan menjamin bahwa kebaikan-kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sedikitpun. Waihakum ya ummata Muhammadin, celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma'asra'a halakatikum, betapa cepatnya. Ma'asra'a halakatakum, mata'ajub, betapa cepatnya binasanya kalian ini. Nah, cepat, baru kemarin, baru berapa tahun Nabi Muhammad SAW meninggal, kalian sudah mengada-ngada dalam urusan agama ini. Kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Betapa cepatnya binasanya kalian ini. Haulai ashabuhu mutawafirun, itu para sahabatnya masih banyak. Wahadihi thiyabuhu lam tabulla, ini pakaiannya. Nah, pakaiannya belum lusuh. Wa aniyatuhu lam tuksar, dan bejana-bejananya Nabi ti belum rusak. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni barakallahu fikum umat Nabi Abdullah bin Mas'ud, mengingatkan mereka akan keadaan mereka. Sungguh mereka dalam keadaan memprihatinkan, dalam keadaan nam betapa cepatnya mereka binasa dan tergelincir dalam kesalahan. Sementara baru berapa waktu Nabi SAW meninggal, para sahabatnya nam masih banyak menyebar. Kanan mereka, tetangga mereka ada sahabat. Di pojok gang mereka ada sahabat Nabi yang masih hidup. Dan masih banyak jumlah mereka. Ini pakaian Nabi belum lusuh, belum rusak. Bejana beliau belum pecah. Masih utuh. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian berada di atas sebuah agama yang mana agama tersebut lebih baik daripada agamanya Nabi Muhammad? Au muftatihu baba dalalah, atau kalian berupaya untuk membuka pintu kesesatan? Nah, apakah kalian meyakini bahwa apa yang kalian lakukan, ajaran yang kalian miliki itu lebih baik daripada ajaran Nabi Muhammad? Nah, ini istifham ingkari. Atau kalian akan berupaya membuka pintu kesesatan. Qalu, wallahi ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khaira. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Qala wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Naam. Dia mengatakan, kami hanya menginginkan kebaikan dari apa yang kami lakukan ini. Nah, mereka menjawab, setelah Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka kalimat-kalimat yang tegas bahwa sungguh mereka telah melakukan sebuah kesalahan. Nah, kesalahan yang sangat jelas dengan mengada-ngada perbuatan yang mereka anggap itu adalah ibadah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Nah. Kemudian mereka menjawab dan beralasan, "Wahai Abu Abdurrahman, kami hanya menginginkan kebaikan." Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan akan tetapi dia tidak mendapatinya. Nah, niat yang baik barakallahu fikum tidak menjadikan suatu perbuatan itu baik. Hanya dengan niat yang baik saja itu tidak cukup menjadikan sebuah perbuatan itu menjadi baik. Lah, butuh barakallahu fikum dalam hal ini niat, di samping itu cara yang baik. Dalam hal ini adalah mengikuti ajaran atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dua hal ini, perbuatan kalian, amalan kalian yang mengatasnamakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang mengatasnamakan sebagai ibadah barakallahu fikum, maka tidak akan ternilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sebuah amalan kecuali apabila amalan tersebut ikhlas dilakukan karena Allah. Kemudian yang kedua, apabila diamalkan sesuai dengan ajaran dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salahnya seseorang bertasbih, bertahlil dan bertahmid, bertakbir, ibadah, dan bahkan diantaranya 6 kalimat tahmid dan tasbih, dua kalimat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsaqilatani khafifatani fil lisani tsaqilatani fil mizan, khafifatani ala lisan, ringan atas lisan kita akan tetapi berat nanti ditimbangan di akhirat. 6 Apa salahnya dengan tasbih dan takbir barakallahu fikum sehingga hal ini dilarang oleh Abdullah bin Mas'ud? Naam barakallahu fikum, asal ibadahnya bagus, tahbir tahmid, akan tetapi cara dia mengamalkan ibadah tersebut tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah itu hukum asalnya adalah tawakuf. Hukum asal dari ibadah itu adalah tawakuf. Kita berdiam. Berdiam, tidak melakukan apapun di dalam ibadah ini, itu hukum asalnya. Kecuali di sana ada perintah, ada contoh, ada anjuran di dalam syariat ini, baik di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi, ataupun barakallahu fikum dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan dan mengingatkan mereka akan sebuah hadis. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, ketahuilah bahwasanya Rasul menceritakan kepada kami, anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakihim, bahwasanya ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak sampai pada kerongkongan mereka, enggak turun sampai ke hati, hanya dengan lisan saja. Suaranya saja yang bagus, kesannya saja yang indah dan merdu, akan tetapi tidak meresap ke dalam sanubari mereka. Wa aimullah la adri la'alla aktsarahum minkum, demi Allah saya tidak tahu, mungkin saja kebanyakan dari mereka tersebut adalah dari kalian-kalian ini. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengingatkan bahwa Nabi pernah menceritakan orang-orang yang membaca Al-Quran semangat ibadah akan tetapi tidak didasari dengan ilmu. Semangat melakukan ibadah, yang penting ikhlas bagi mereka, yang penting niatnya baik, mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mungkin saja orang ini yang dikatakan oleh Nabi bahwa mereka membaca Al-Quran, naam, akan tetapi hanya sampai kepada kerongkongan, gak sampai meresap di dalam sanubarinya. Maksudnya Al-Quran yang mereka baca, yang di dalamnya ada pelajaran-pelajaran, yang di dalamnya ada nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan untuk mengikuti sunnah Nabi, untuk tajarrud di dalam taat kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mengamalkannya. Hanya dibaca, tapi tidak meresap ke dalam sanubarinya. Saya khawatir, mungkin saja orang-orang yang diceritakan oleh Nabi tersebut, kebanyakan mereka adalah dari kalian. Tsumma tawalla andum, kemudian ditinggalkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Enggak ada bermanis muka Abdullah bin Mas'ud terhadap mereka. Sikap yang tegas terhadap ahlul bid'ah. Naam, orang-orang yang terang-terangan melakukan kebid'ahan. Tsumma tawalla anhum, kemudian beliau berpaling dari mereka. Faqala Amr bin Salamah, berkata Amr bin Salamah rawi hadzal hadits, ra'aina amata ulaika yuta'inuna yawman nahrawan ma'a al-khawarij. Naam, kami melihat kebanyakan mereka memerangi kami pada hari Nahrawan. Ada tempat yang bernama Nahrawan, disitulah mereka bermarkas sampai mereka didatangi oleh bin Ali bin Abi Thalib, yang sebelumnya Abdullah bin Abbas datang kepada mereka dan mengupayakan nasihat terhadap mereka, sampai kembali di antara mereka sekian banyak yang tersisa-tersisa ini diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, dan mereka pun memerangi Ali bin Abi Thalib. Nah, pada hari Nahrawan, yaitu kejadiannya di tempat daerah yang bernama Nahrawan, sehingga hari tersebut disebut dengan Yaumun Nahrawan, hari Nahrawan. Ma'al Khawarij, mereka bersama dengan orang-orang Khawarij, wal'iyadu billah. Nah, maksudnya di sini ikhwan fillah bahwa perbuatan bid'ah itu tajurru sahibahu ila bid'atin ukhra. Perbuatan bid'ah itu akan menarik pelakunya kepada perbuatan bid'ah berikutnya, bid'ah yang lainnya. Karena setiap perbuatan bid'ah pasti akan mematikan sunnah. Setiap bid'ah yang dilakukan oleh seseorang pasti dalam satu waktu dia mematikan sebuah sunnah. Dan perbuatan bid'ah ini akan menjerumuskan dia dan menyeret dia kepada kebid'ahan yang lain, dan bahkan kepada bid'ah yang sesat yang lebih parah lagi. Awalnya dimulai dengan cara berzikir yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka mengada-ngada. Awalnya dimulai dari ini. Mereka mengada-ngada. Intinya diawali dengan mereka tidak mau mengambil petunjuk dari hadith-hadith Nabi. Tidak mau mengambil petunjuk dari pemahaman para salafuna soleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, berlanjut terus menerus kebid'ahan yang lain dia lakukan, sampai pada puncaknya dia memerangi Ali bin Abi Thalib pada Yaumun Nahrawan bersama orang-orang Khawarij, wal'iyadzu billah. Al-Khawarij, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, naam, sungguh telah mendatangkan mudarat yang sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, naam, pertumpahan darah yang mereka perbuat, mulai dari membunuh Utsman bin Affan barakallahu fikum, sampai sekarang senjata-senjata mereka itu tidak pernah kering dari darah-darah kaum muslimin. Nah, apa yang mereka sumbangkan terhadap Islam dan kaum muslimin tidak ada. Apa yang sesungguhnya mereka perjuangkan terhadap Islam dan kaum muslimin tidak ada. Justru mereka telah merusak Islam. Justru mereka telah menodai harga diri kaum muslimin. Barakallahu fikum, baru-baru ini atau hari ini, tadi pagi terjadi kejadian sampai di 3 titik. Barakallahu fikum, perbuatan nista yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Barakallahu fikum, yang mengatasnamakan Islam, yang mana mereka menganggap ini adalah jihad fi sabilillah, pada hakikatnya itu adalah barakallahu fikum jihad fi sabili syaitan, berjuang di jalan syaitan, bukan fi sabilillah. Nah, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, sebagaimana yang dikatakan naam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluna ahlal iman wa yadauna ahlal awthan. Mereka membunuh ahlul iman, orang-orang yang beriman, dan meninggalkan para orang-orang yang beribadah kepada berhala. Sebelum mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib bersabar terhadap mereka, bersabar sampai pada puncaknya mereka membunuh salah seorang sahabat, Khabbab bin Arad. Nah, mereka bunuh. Di perjalanan mereka berpapasan dengan Khabbab bin Arad, mereka bunuh. Dan bersama Khabbab bin Arad ada seorang jariah dalam keadaan hamil, juga mereka bunuh, mereka halalkan darah. Bahkan seorang wanita dalam keadaan hamil, mereka halalkan darahnya. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib melihat bahwa kerusakan mereka sudah nyata, maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk memerangi mereka dan membunuhi mereka, memerangi mereka. Barakallahu fikum. Dan diriwayatkan bahwa di antara yang terbunuh pada yaum Nahrawan dari pihak Al-Khawarij adalah orang-orang yang dijumpai oleh Abdullah bin Mas'ud di masjid tersebut, yang melakukan perbuatan bid'ah hanya dalam bentuk perbuatan zikir saja. Cara mereka cara yang salah. Zikirnya baik, tapi hanya saja cara dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta seorang kafir Islam tidak bermudah-mudahan terhadap darah mereka. Ada hak-hak yang harus ditunaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah, barang siapa yang membunuh muahad maka dia tidak akan menciumi bau surga, yang mana bau surga tersebut, naam, wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina aman, padahal aroma bau surga tersebut sudah tercium dari jarak perjalanan 70 tahun. Lama perjalanan sudah tercium bau surga tersebut. Sangat luar biasa aroma surga. Sehingga oleh karena itu orang-orang Khawarij yang membunuh hatta orang-orang kafir yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala darahnya, barakallahu fikum, mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat berat. Siksaan yang sangat sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijauhkan dari ahli jannah. Jangankan untuk memasuki surga, mencium aromanya saja mereka tidak bisa. Nah, sehingga oleh karena itu para ulama itu berbeda pendapat tentang orang-orang Khawarij ini. Apakah mereka itu kafir atau tidak? Nah, para ulama berbeda pendapat. Nah, sebagian mereka ada yang mengatakan, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang Khawarij itu kafir. Nah, mereka itu kafir. Namun sebagian yang lain masih mengatakan bahwa mereka itu muslim, hanya saja mereka itu adalah seorang yang bughah, seorang yang memberontak dan menyimpang dari syariat Islam, waliyadzu billah. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, perbuatan-perbuatan yang kita lihat dan kita saksikan, baik itu yang dulu-dulu yang terjadi di sini, bom Bali tahun 2002 dan seterusnya di Jakarta, dan baru-baru ini pada hari ini di 3 tempat di Surabaya, barakallahu fikum, adalah perbuatan-perbuatan sama sekali tidak mengatasnamakan Islam. Kita mengingkarinya. Kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah wajib untuk mengingkari perbuatan tersebut. Dan kita persaksikan di hadapan seluruh kaum muslimin dan di hadapan seluruh umat manusia bahwa kita mengingkari perbuatan tersebut, bahwa kita sangat antipati dari perbuatan tersebut, dan kita dianjurkan dan diharuskan dan diwajibkan adanya upaya dari kita menyelamatkan kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin dari akidah-akidah yang menyimpang ini. Diawali dengan mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Nah, diawali dengan mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Ini ciri-ciri orang-orang khawarij. 6. Yang paling utama, perbuatan-perbuatan keji yang mereka lakukan. 6. Diawali dengan yang mana mereka tidak mengakui keabsahan pemerintah. Sehingga mereka merasa tidak memiliki ketaatan. Tidak harus taat kepada pemimpin tersebut. Walaupun dia seorang muslim. Karena bagi mereka, seorang pemimpin adalah seorang yang betul-betul menegakkan syariat Islam. Tidak boleh melakukan kesalahan dan kemaksiatan sedikit pun. Barakallahu fikum. Tidak ada pemimpin yang seperti itu. Tidak ada, bahkan pada zaman khulafa, pada zaman dinasti Umayyah ataupun Abbasiyah, para khulafa, barakallahu fikum, mereka juga ada yang melakukan kesalahan-kesalahan. Akan tetapi, lihat sikap dari para ulama. Sikap dari para ulama selalu taat kepada mereka. Ketika Imam Ahmad rahimahullah dipenjara dikarenakan sebuah akidah yang dia yakini dan dia bela sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dipenjara oleh Abdullah bin Ma'mun, datang utusan kepada mereka, kepada Al-Imam Ahmad membesuk. Nah, barakallahu fikum. Didatangi Al-Imam Ahmad. Wahai Imam, bahwa kami menunggu fatwa kamu. Kami menunggu bagaimana sikap kamu. Kalau seandainya engkau memerintahkan untuk kami keluar dan mengangkat senjata, maka kami akan siap untuk barakallahu fikum membelamu dari kekejaman dan kezaliman pemimpin tersebut. Akan tetapi Al-Imam Ahmad mengatakan, ad-dima, ad-dima, hati-hati kalian dengan darah kaum muslimin. Jangan sampai kalian bermudah-mudahan di dalam menumpahkannya. Walhasil ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang mereka lakukan? Terlebih dengan mereka melakukan hal-hal tersebut dengan membunuh diri, bertambah lagi ke dosa dan bertambah lagi kemungkaran yang mereka lakukan. Nah, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan dihukum dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu tersebut yang dia gunakan untuk membunuh dirinya. Dan bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan khalidan mukhalladan finnar, dia akan kekal dan dikekalkan di dalam annar. Wal iyadzu billah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari akidah-akidah khawaris dan selalu menjaga anak-anak kita, anak-anak keturunan kita dari akidah dan perbuatan orang-orang khawarij. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi bimbingan kepada pemimpin kita, kepada aparatur negara kita, agar bisa dengan mudah melaksanakan tugas-tugas mereka dan mengamankan negara kita ini dari teror-teror yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.